Allahu salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah. Berkata musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam ringkas Zadul Ma'ad, beliau mengatakan walil musammayati ta'atsurun an asma'iha fil husn wal qubah wal khiffati was siqal wal latafati wal kasafah. Kata beliau, nama itu memiliki ta'atsur, pengaruh, memiliki pengaruh an asma'iha, terkait yang dinamakan, terkait objeknya, dia punya pengaruh. Nah ini, maka kasih nama itu jangan sembarangan, ya. Dia karena memiliki pengaruh. Pengaruhnya itu apakah fil husn wal khubah, apakah itu dalam hal yang baik atau dalam hal yang buruk. Wal khifah was siqal, berat, ringan atau berat. Wal latofah, lembut atau kasafah, kasar. Ya, sebagaimana dikatakan, ya, wa qalla, sedikit sekali atau jarang, an absarat aynaka, sedikit jarang sekali kedua matamu melihat, za laqabin, orang yang memiliki laqab, orang yang memiliki, ya, gelar, illa wa ma'nahu in fakkarta fi laqabihi, kecuali maknanya adalah jika anda renungkan, jika anda pikirkan, in fakkarta fi laqabihi, maknanya itu ada di balik laqabnya tadi, tersembunyi di balik laqabnya tadi. Nah, ya, jadi di sini Syekh menasihati kita di sini untuk memberikan nama-nama yang terbaik. Ya. Ini kisah paman Nabi, ini berpengaruh ini. Nabi dua punya, dua paman mukmin, dua paman kafir. Dua paman yang mukmin namanya tidak bermasalah. Dalam artian tidak ada bertentangan dengan Islam. Al-Abbas, satu lagi siapa? Hamzah, itu enggak ada bertentangan dengan Islam. Nama biasa, kayak nama kita sekarang Wawan. Ya. Biasa itu. Bibit, enggak masalah. Ya. Revi, itu nama enggak masalah. Ya. Nah, lihat dua paman Nabi yang lain. Itu siapa? Yang kafir? Abu Thalib dan Abu Lahab. Siapa nama asli Abu Thalib? Abdul Manaf. Siapa nama asli Abu Lahab? Abdul Uzza. Hamba Uzza, hamba berhala, hamba Manaf. Ta'bid terhadap selain Allah, penghambaan terhadap selain Allah. Dari namanya aja udah kafir. Namanya nama kafir. Menunjukkan penghambaan kepada selain Allah. Nah ini makanya kata beliau, walil musammayat ta'atsurun an asma'iha. Ya, nama ini memiliki pengaruh terkait objeknya, terkait yang dinamakan. Barakallahu fikum. Nah, oleh karena itulah Nabi ketika berjumpa dengan sahabat yang namanya jelek, Nabi rubah. Nabi rubah. Kalau nama kita mengandung kejelekan, rubah, walaupun sulit untuk dirubah di secara administrasi, tapi kita rubah aja semampu kita. Ya, gimana antum? Nama anda Haman, rubah. Namanya Haman, ya, rubah. Sama nama antum Petrus, rubah. Ini nama-nama kafir, nama-nama pendeta. Petrus. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu al-isma al-hasan. Ini udah belum? Hah? Udah. Wa kana Rasulullah sallam ya, yuhibbu al-isma al-hasan. Ini udah ya? Dan Nabi sallam menyukai nama yang baik. Wa amarahum idza adbaru ilaihi baridan. Dan Nabi sallam memerintahkan, ya, menginstruksikan bila suatu kaum mereka mengutus, ya, mengutus orang untuk menemui beliau, ayakuna hasanal ismi hasanal wajhi, agar mengutus orang yang namanya baik dan wajahnya pun juga baik, enggak serem, ya. Nah, ini orang ini diutus oleh Rasul untuk menyampaikan risalah Rasul, surat Rasul dengan kabar kebaikan, maka Rasul memilih yang namanya baik. Supaya apa? Nanti agar diterima oleh orang yang mendapatkan risalah Rasul tadi. Tapi kalau udah namanya jelek, nanti ditanya sama sasaran yang dituju oleh Rasul. Ya, pemimpin kabilah ini, siapa nama kamu? Namanya jelek. Wah, utusannya aja namanya begini. Nah, diganti namanya. Taibar kalau fikir. Wa kana ya'khudz al-ma'ani, ini udah. Wa kana ya'khudz al-ma'aniya min asma'iha fil manami wal yaqadati. Ya. Dan Nabi SAW pun mengambil nama, ya. Nabi SAW mengambil nilai makna-makna dari nama-nama itu, ya, itu baik didapat baik dari mimpi maupun dari terjaga. Ya, dari mimpi Nabi mendapatkan nama-nama, ya, kama ro'a, sebagaimana Nabi pernah bermimpi. Ro'a di sini maknanya ru'yah, ya. Ro'a ru'yah. Annahu huwa wa ashabuhu fi dari Aqabati min Ibn Rabi. Fi dari Uqbah, bukan Aqabah. Bahwasanya Nabi SAW pernah berkunjung ke rumah sahabat yang bernama Uqbah bin Rafi' bin Rafi'. Fa atu bi rutabin min rutabi Ibn Tabah. Maka Uqbah bin Rabi' kemudian menjamu Nabi dan sahabat dengan rutab, yang setengah rutab itu kurma setengah matang yang diambil dari kebun Ibnu Tab, Ibnu Taba. Fa awwalahu annal akibata lahum fid dunya. Ya. Kemudian Rasul sallallahu mentakwilkan, ya, mentakwilkan Rasulullah sallallahu awwalahu. Rasul mentakwil, mentafsirkan mimpi tadi, annal akibata lahum fid dunya. Nah, Rasul mentafsirkan mimpi tadi bahwa keluarga tersebut akan meraih kehormatan yang tinggi di dunia, rif'ah yang tinggi, wa rif'ah fil akhirah. Kehormatan yang tinggi di dunia dan ketinggian di akhirat. Wa annad dina alladhi ikhtarahu Allahu lahum qad artaba wa taba. Ya, kemudian dan agama yang Allah anugerahkan kepada mereka itu qad artaba, mulai matang, wa taba, telah baik dan telah menuai hasil. Nah, ini nyambungnya ke situ tuh. Uqbah bin Rafi'. Nah, itu lihat Uqbah. Uqbah. Uqbah ibn Rafi'. Uqbah awalnya dengan akibah fi dunia. Ini awalnya. Rafi' ketinggian artinya. Awaluhu birif'ah wa akhiruhu birif'ah fil akhirah. Nah, dari situ. Ini kan Abu Rafi' menjamu Rasulullah dengan kurma rutab setengah matang dari kebun Ibnu Tab. Rutab. Nah, ini dari kata arqada. Matang. Ya. Tamar yang dibawakan oleh Ibnu Taba. Nah, beliau mentakwil itu dengan agama. Agamanya telah matang. Agamanya telah matang. Dan Nabi SAW mentafsirkannya dengan din. Nah, bahwasanya agamanya Uqbah bin Rafi' qad taba hada din. Taba. Taba itu artinya telah baik. Tayyib. Nah, agamanya baik. Nah, jadi dinamakan itu. Namanya ini berarti baik, Uqbah. Namanya baik. Nah, ini kalau dari mimpi. Wa ta'awwala sallallahu alaihi wasallam suhulata, ini udah dibaca. Wa ta'awwala sallallahu alaihi wasallam suhulatal amra yaumal hudaybiyati min maji'i Suhail. Dan Nabi SAW mentafsirkan suhulah, mudahnya perkara pada hari Hudaybiyah. Kenapa? Karena min maji'il Suhail. Karena kedatangan ya Suhail. Ini Suhail ini musyrikin. Dia utusan dari musyrikin namanya Suhail. Suhail ini kan tasgir dari Sahal. Apa artinya? Mudah. Ya, mudah. Ya. Nah, kalau ini bukan dalam mimpi nih. Ini berarti yaqadah, terjaga. Ya. Dalam perjanjian Hudaybiyah, utusan musyrikin Quraisy adalah Suhail. Adalah Suhail. Nah, ini utusan musyrikin. Musyrikin. Nah. Ya, kemudian Nabi bersabda apa? Laqad sahula lakum min amrikum. Laqad sahula lakum min amrikum. Nah, mudah buat kalian nanti urusan kalian ini. Ya, Nabi mentafsirkan ya, karena nama Suhail yang merupakan musyrikin Quraisy ini akan memudahkan urusan kaum muslimin. Nah, ini namanya musyrikin Quraisy tadi Suhail. Suhail ibnu Amr. Suhail ibnu Amr. Ya, ini ada di riwayat Bukhari. Ya, hadis Ikrimah. Nabi bersabda ketika datang Suhail bin Amr sebagai utusan dari musyrikin Quraisy, ya, maka Nabi langsung menyatakan laqad sahula lakum min amrikum. Ah, berarti urusan kalian ini mudah nih. Nabi bersabda kepada para sahabat. Ya. Sahal bin Amr. Sahal itu tasgir Suhail, tasgir dari Sahal, artinya mudah. Nah, Nabi mentakwil dari nama ini. Ah, ini berarti nama baik nih, Suhail. Kemudian mana lagi? Wanadaba jama'atan, ini udah dibaca juga. Masya Allah, sampai mana berarti? Wa kana yakrahu al-am kita belum. Wanadaba sallam jama'atan ila halbisyatin. Ya, dan Nabi SAW meminta kepada sekelompok jamaah, sekelompok orang untuk menghalap, memerah susu syatin, kambing. Faqama rajulun yahlubuha, maka ada seorang yang berdiri yang memerah susu kambing. Faqala masmuk, Nabi bersabda, siapa nama kamu? Ya. Qala Murrah, faqala Murrah, nama saya, kata pria tadi, Murrah, pahit namanya. Nah, Nabi membenci nama-nama kayak begini. Nah, ya. Nah, maka Nabi SAW bersabda, Ijlis. Faqama. Ya, jadi kayak orang tadi itu ditugaskan Rasul memeras. Nah, nama kamu siapa? Murrah pahit. Duduk kamu. Ganti-ganti. Nah, paham gak sini? Nah, ini berpengaruh. Kalau gak berpengaruh, apa hikmahnya perbuatan Rasul tadi? Mencegah orang yang punya nama jelek tadi. Hah? Berpengaruh. Ya. Ijlis, kata Rasul. Faqama akharu. Ya. Maka orang yang lain berdiri. Ya. Sini ganti. Ganti kamu aja. Ditanya lagi sama Nabi. Mas Muka, siapa nama Anda? Kata orang tadi, Ya'ish. Nama saya Ya'ish. Hah? Oh iya kelewat ya. Qala adunnuka harbun. Kata Nabi ketika orang lain berdiri, Mas Muka, qala adunnuhu harbun. Ya. Siapa nama kamu? Ya. Ditanya. Ya. Maka pria itu menjawab, adunnuhu harbun. Kurang lebih maknanya perang. Namanya aja perang, udah ribut namanya. Pokok, hah? Enggak, bukan namanya. Namanya Adunuhu, kurang lebih nama saya duga nama saya maknanya perang. Gitu. Pokoklah Ijlis, duduk kamu. Ya, Ijlis. Karena harf itu makruha. Harf itu enggak disukai orang. Faqala, faqama akharu. Faqala masmuka? Nabi bertanya lagi, siapa nama Anda? Faqala Ya'ish. Ya, kata pria tadi, nama saya Ya'ish, hidup. Asha Ya'ishu. Asha Ya'ishu. Ya'ish, kata Nabi, uhlubha. Ah, sekarang kamu yang peres. Uhlubha, kepres tuh susu kambing tadi. Masya Allah. Kenapa? Karena nama Ya'ish, hidup itu baik. Minal Aish. Nah, ini tafa'ul. Tafa'ul bidalik. Ya, ngerti gak tafa'ul? Ada rasa optimis. Ada rasa optimis dengan nama tadi. Maka ini menunjukkan bahwa disukainya nama-nama yang baik, dibencinya nama-nama yang buruk. Ya, walaupun nama yang baik, nama yang buruk tidak merubah takdir. Merubah takdir gak? Enggak. Ya. Nama orang namanya Hasan. Kelakuannya, akhlaknya, akidahnya, kebalikannya, toleh. Nah, ini gak perlu, gak ngaruh. Ya. Nama orang Hidayah. Kelakuannya dolalah. Nama orang Abdullah. Kelakuannya Abdu Syaitan. Enggak ngaruh. Jadi enggak berubah takdir. Tapi ini tafa'ul. Tafa'ul, ngerti enggak tafa'ul? Kita optimis mengharapkan kebaikan dengan nama tadi. Ya. Jangan jadi Jabriyah. Udah kalau udah takdirkan baik-baik aja, enggak apa-apa namanya Firaun. Loh, kok gitu? Namanya Firaun enggak apa-apa. Kalau udah baik-baik aja. Jabriyah kayak gitu. Jabriyah. Makanya Rasul mengganti itu berapa tadi? Buat meres kambing aja berapa orang diganti sama Nabi? Sallallahu alaihi wasallam. Dua orang. Siapa nama kamu? Murah Pahit. Ganti-ganti. Ya. Siapa nama kamu berikutnya? Harb. Ganti-ganti. Perang namanya. Yang satu namanya Pahit. Ganti-ganti. Nah, ketiga, siapa nama kamu? Ya'is. Nah, ada nih. Ah, yang ini aja ini. Nah, barakallahu fikum. Ah, berikutnya. Faddal, dibaca sini. Nama siapa? Wa kana yakrahu alam ginata al munkarat al asma. Terus? Wa yakrahu al huburu fiha kama marra baina jalabain. Fasa'ala an ismai huma. Faqalu fadihun wa mahdiyun. Fa'adala an huma. Walamma kana baina asma'i wa mutamayati min al irtibati wa tanasubi wa qurabati ma baina walibul ma baina qawalibi. Ulang. Ma baina qawalibi. Ma baina qawalibil asyai wa haqaibiha. Wa ma baina arwahi wa ajisami. Agar al-adlu min kulli min huma ila al-akhari. Kama kana yasubunu muawiyata wa gairuhu yara asyakso. Fayaqulu yang bagi ayakun nasmuhu kaita wa kaita fala yakadu yukhti'u fala yakadu yukhti'u wa diddu hadal umuri abur wa diddu hadal umuri min ismihi ila musammahu kama sa'ala umaru rajulan an ismihi faqala jamrotun Pakola jamrotun. Pakola wasimu. Loh. Pakola wasmu abika. Pakola syihabun. Pola pamanziluka. Pola bahrotun nari. Biharrotin nar. Biharrotin nari. Ngeri-ngeri nih. Udah namanya bara. Namanya bara api ya. Rumahnya di mana? Biharrotin nar. Panasnya api. Masya Allah. Terus. Kola bidatil lugiin. Lado. Bidatil lado. Kola ikhab. Fakat ikhtaroko maskan maskanuka fa'il. Hasbuk. Ini masya Allah, kejadian bener tuh ya, rumah kebakaran. Allah musta'an. Dari nama ini ya ikhwan. Wa kana sallallahu yaqra'ul amkina al munkar wa asma. Ya Nabi tidak menyukai, membenci tempat-tempat yang nama tempat tadi namanya itu mungkaroh, jelek, mungkar namanya. Nabi enggak menyukai. Ya sebagaimana Nabi tidak menyukai nama-nama orang yang jelek. Nah, Nabi juga tidak menyukai nama-nama tempat yang jelek. Ya. Ini kampung siluman ini. Ini jelek ini nama tempatnya ini. Ganti pakai apa? Kelurahan udah netapin itu. Jalan pendidikan. Wa kana yakrahul abur. Abur apa ubur sih? Dan ya abur ya, faul dari wazan faul, sobur. Dan Nabi ya tidak menyukai melewati tempat-tempat seperti itu, fiha. Ya. Bukan abur ya, ubur ya, benar ya, ubur. Nabi membenci ubur. Ya, berjalan-jalan di sekitar situ. Kama marra fi ba'di ghazawatihi baina jabalain. Ya, sebagaimana beliau pernah melewati sebuah jalan yang diapit oleh dua gunung, dua bukit. Fasa'ala anismaihima. Maka Nabi bertanya tentang dua nama bukit ini. Faqala fadihun wa mukhzin. Maka dijawab nama gunung ini adalah Fadih dan Mukhzin. Masya Allah. Fadih. Apa artinya Fadih? Ya. Fadih artinya tukang bongkar aib. Ya. Mukhzin artinya yang suka menghina. Ya Allah. Nama gunungnya aja begitu. Fa'adala anhuma, maka beliau pun menghindari jalan tadi. Dihindari. Ya. Fa'adala anhuma, walamma kana bainal asma'i wal musammayati minal irtibati wa tanasub wal qarabah ma bainal qawalibi al asya' wa haqa'iqiha. Ya. Ya ini wala makana al bainal asma' wal musamayat. Ya ini dah. Mengingat nama dan yang dinamakan objeknya tadi minal irtibat, memiliki hubungan, wa tanasub, korelasi, keselarasan, wal qarabah, kedekatan, ma baina qawalibil asya wa haqa'iqiha. Ya. Ya, selayaknya ya qarab antara qawalib al asya, antara apa namanya konsep sesuatu dan haqa'iqiha maupun realitanya. Wa bainal arwah wal ajsam. Nah ini sebagaimana roh dan tubuh. Abaral aqlu, maka akal akan beralih min kullin min huma ila al-akhar. Maka akal akan beralih di antara keduanya. Ya. Sebagaimana dahulu Iyas ibn Muawiyah. Ya. beliau dahulu ya wa ghairuhu yara syakhsan, Iyas bin Muawiyah dan yang selain beliau melihat seseorang, ya, melihat seseorang, ya, fayaqul yan bagi ayakuna smahu kaita kaita. Ketika melihat seseorang pertama kalinya, nama orang ini seharusnya begini begitu, ya, kaita kaita, begini begitu, seharusnya gini gitu. Falayaka duyukhtiu, maka hampir-hampir beliau tidak pernah keliru, tidak pernah meleset apa yang beliau katakan. Nah, ya, seorang ulama Iyas bin Muawiyah, qadi al-masyhur. Ya, jadi kalau beliau melihat seseorang namanya begini, maka beliau berkata kepada temannya, seharusnya nama dia ganti begini-begini. Nah, jadi dia apa? Punya farasah adhimah, firasat. Baik. Wajidu hada al-abur min ismihi ila musammahu. Peralihan akal ya, lawannya ya. Lawannya ini itu juga bisa dimulai dari nama ke subjeknya. Sebagaimana Umar bin Khattab bertanya pada seorang pria terkait namanya. Maka orang tadi menjawab, nama saya Jamrah, bara api. Ketika Umar bertanya, siapa namamu? Qala Jamrah, nama bara api. Wa qala, wasmu abik, siapa nama bapakmu? Shihab, petir. Ya Allah, nama dia bara api, nama bapaknya petir. Faqala manziluka? Fa manziluka? Umar tanya lagi, kamu berasal dari mana? Kata dia, biharatin nar, panasnya api. Ya Allah. Ya. Kobaran api. Fa aina maskanuka? Ditanya lagi, maskan kamu di mana, rumah kamu di mana? Ya. Bidatil adha. Di datul adha, api yang bergejolak. Faqala idhab, pulanglah kamu. Faqad ihtaraqa maskanuk, rumahmu itu sudah kebakar itu. Qala fadhahaba wa wajada al-amra kadhalik. Maka orang itu pulang dan ternyata benar kayak begitu. Rumahnya kebakaran. Masyaallah. Allahu musta'an. Rubah ini Anwar, taman siluman. Ganti ini, tersiluman semua lagi sih. Nah, taman apa? Sakinah, udah enak taman Sakinah. Nah, apa? Sini Umar, selain kampung siluman, kampung Kedaung ya? Hah? Kedaung situ kan? Ah udah nisbatin aja ke Kedaung. Gak usah ke siluman. Ah ini, hah? Siluman jadi Sulaiman. Blesetin antum ntar gak ada yang kenal lagi. Pak, kampung Sulaiman di mana? Kata orang sini apa lu kata katanya. Adanya siluman. Ganti itu ya. Nah, ya, mana sekarang? Kama abara an-nabi, udah belum? Nah, Anwar, baca Anwar. Yuda'auna yawmal qiyamati minha wa ta'mulu ta'ammal wa ta'ammalu kaifas taqwa. Ta'ammal itu kan ya. Ta'ammal. Dia ini lagi ngomong ta'ammal gitu ya. Kok asal dia itu ya. Ya. Ta'ammal. Maka ini Syekh di sini hendak bilang kita, coba renungkanlah kaifas taqwa gitu. Ya. Pada amal kaifa tuqali nabiy sallallahu alaihi wasallam min wasfihi isma sabiqani limaknahu wa huma Ahmadu wa Muhammadun fa huwa li kasrati ma fihi min sifati al-mahmudati wa syarafiha wa fadliha ala sifati ghairihi Ahmadu wa kadzalika takniyatuhu bi abil hakami bi abi jahlin wa kadzalika takniyatuhu azza wa jalla li abdil mudda bi abi lahabin lima kana masiruhu ila dati lahabin walima walamma qadima nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-madinata wasmuha yasribu sammaha thayyibatan thayyibah bukan thayyibah thayyibatan sammaha thayyibatan lamma ay thayyibah ghairu munsharif sammaha thayyibatan terus lamma zala anha min ma'na lima zala anha min ma'na tashribi walamma kana ismu al-hasan yaqtadi musammahu qala sallallahu alaihi wasallam li ba'dil arabi ya bani abdillah inna allaha qad ahsana ismakum wa isma abikum fanzur kayfa da'ahum ila ubudiyyatillahi bidzalika. Nah, dari mana tadi Anwar? Kama abaro. Ya. Ya, sebagaimana Nabi SAW ya pernah mentakwilkan nama isim Suhail tadi ya, Suhail bin Amr, utusan musyrikin Quraisy ya, yang menjadi utusan musyrikin Quraisy pada perjanjian Hudaybiyah, maka Nabi langsung ta'amul di situ, optimis. Yang Nabi bersabda laqad sahula. Maka Nabi langsung menyatakan, wah kalau begitu perkaranya mudah ini. Ya. Laqad sahula lakum min amrikum. Mudah buat kalian ini, urusan kalian. Ya, ila suha ya ila suhulati amrihim. Ya, Nabi mentafsirkan nama Suhail tasgir dari sahl, mudah, dengan kemudahan yang akan didapatkan oleh kaum muslimin ya pada perjanjian Hudaybiyah, karena Suhail bin Amr ya menjadi utusan musyrikin Quraisy untuk bernegosiasi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amara ummatahu bitahsinihi asmaihim, dan Nabi SAW memerintahkan umat beliau untuk memberi nama yang baik ya, menggunakan nama-nama yang baik. Ingat tuh ya, dua paman Nabi yang mukmin, namanya enggak masalah, Hasa apa Abbas, Hamzah ya. Dua yang lagi kafir, Abdul Uzza, Abdul Manaf, yaitu Abu Talib, Abu Lahab. Wah, ngaruh walaupun tidak berubah takdir, tapi di kita ini tafaul ya. Wa akhbara annahum yud'auna yaumal qiyamati. Dan Nabi SAW menjelaskan, mengabarkan bahwa semua orang akan dipanggil ya, dengan nama-nama itu pada hari kiamat, dengan nama dia dan bapaknya. Coba kalau namanya Haman, namanya Fir'aun, dipanggil dia di kiamat, gak enak. Mentang-mentang ada di Quran Fir'aun, dipanggil dia pakai nama anaknya Fir'aun. Allah musta'an. Ya. Nah, ini ya. Kemudian wa ta'ammal, maka perhatikanlah kaifa stuqqan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu ya dimustaqkan untuk Nabi, dimustaqkan apa ini dimustaqkan bahasa kita ya, di hah apa sih dimustaqkan bahasa kita aja apa tuh ya, Nabi min wasfihi ya, dari sifat beliau ismani, dimustaqkan dua nama. Ya, dimustaqkan dua nama. Aduh, apa bahasa Indonesia? Hah? Diambil dua nama dari sifat beliau. Nah, diambil aja lah ya. Nah, mustaq. Masa dipecah? Ya, diambil nama beliau min wasfihi, dari sifat beliau. Yang ismani dua nama. Yang kedua nama ini mutabiqani. Yang kedua nama ini sesuai li maknahu, dengan maknanya. Wa huwa Ahmadu wa Muhammadun. Ahmad dan Muhammad. Ahmad ini isim, ya, isim apa? Isim tafdil. Ahmad yang paling terpuji. Muhammad isim maf'ul yang dipuji. Nah, enggak? Sesuai enggak? Sesuai dengan sifat beliau. Ahmadun Nas wa Muhammad, dan yang dipuji. Baik. Sesuai. Ya, walau enggak berubah takdir ya. Nama orang Ahmad, kelakuannya dolal ya. Ada enggak? Ada itu. Jadi ngaku nabi lagi. Mirza Gulam Ahmad, kafir, murtad. Ya. Jadi mbahnya kafir banget. Dajjal. Ya. Ngaku nabi dia. Ahmad Musaddiq, loh. Hah? Ahmad Musaddiq. Lihat. Namanya Ahmad, tapi togut dia kafir. Kemudian fa huwa likasrati ma fihi minas sifat al-mahmudati wa syarafiha wa fadliha ala sifati ghairihi, ala sifati ghairihi Ahmad. Mana lagi tadi? Maka beliau memiliki banyak sekali sifat yang mulia. Ya, memiliki sifat yang mulia, sifat yang mahmudah, yang terpuji, wa syarafiha, yang mulia, wa fadliha, yang memiliki keutamaan, ya, keluhuran, ala sifati ghairihi, dari sifat siapapun. Maka beliau disebut Ahmad. Ahmad artinya orang yang paling terpuji. Ini Isa yang namain ya. Mubashirina bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya. Yang kedua Muhammad. Maka na Muhammadun ya aba ahadin min rijalikum. Wa amanu bima unzila ala Muhammad. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, dan seterusnya. Maka Quran menamakan Nabi Ahmad dan Muhammad. Keduanya menunjukkan kepada Hamad, pujian. Ini maknanya baik. Karena Muhammad itu Katsirul Mahamid, yang terpuji. Ya. Ahmad, ya, dia isim tafdil. Ahmad bin Ghairi. Dia paling terpuji dibanding yang lainnya. Nah, wa kadzalika taqniyatu li Abil Hakam bi Abi Jahal. Abul Hakam. Ini nama aslinya Abu Jahal adalah Amr ibn Hisham. Amr ibn Hisham, nama kunyah dia siapa? Abul Hakam. Abul Hakam, bukan Abu Jahal. Masa dia perkenalin diri, siapa nama kamu? Abu Jahal. Enggak ada kayak gitu. Tapi ini ya, lakop. Lakop, julukan ya. Julukan. Nah, siapa yang memberi julukan? Rasulullah SAW. Ya, Abu Jahal. Nah, kunyah dia Abul Hakam. Tapi karena kondisi dia yang sangat keras permusuhannya, sangat keras perlawanannya terhadap kaum muslimin dibandingkan dengan kafir yang lainnya, maka Rasulullah SAW menamakan orang tersebut sebagai Abu Jahal, ganti dari Abul Hakam. Karena inilah yang layak buat dia. Ya. Wa kunyatun mutabiqatun liwasfihi wa manahu. Maka kunyahnya si Abu Jahal ini cocok. Ya. Cocok ini, selaras untuk sifat dan maknanya. Ya. Bahwa ahaqqul khalqi bihadhihi al-kunyah. Maka si Abu Jahal ini adalah makhluk yang paling layak untuk pakai kunyah ini, Abu Jahal. Ya, demikian pula taqniyatullah li Abdul Uzza. Ini Abdul Uzza nih, pamannya Nabi. Ini yang tadi saya bilang. dua paman Nabi namanya baik, dua paman Nabi namanya jelek. Yang baik namanya Islam, Hamzah, Abbas. Yang jelek, kafir, namanya jelek. Abu Thalib nama aslinya Abdul Manaf. Abdul Manaf, hambanya si Manaf. Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza. Hambanya berhala Uzza. La ilaha illallah. Ya. Maka Allah yang kasih lakob. Ya. Abdul Uzza itu. Ya. Tabat yada abi lahabi wa tabah. Celaka dua tangannya si Abu Lahab. Abu Lahab bin Abu Lahab. Wa tab magna anhu maluhu wa makasab. Saya selanaran zata lahab. Oh, tuh Allah ponis. Saya selanaran. Dia kelak akan masuk neraka. Ya dan billah. Kenapa dijelasin nama Abu Lahab? Ya. Ya, kenapa? Karena permusuhan dia. Karena permusuhan dia, kerasnya dia terhadap keponakannya sendiri, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal paman Nabi, Ahlul Bait. Ya, kalau kekeluargaan ya keluarga, tapi bukan Ahlul Bait. Ahlul Bait itu yang Muslim aja. Ya. Lamma kana ya masiruhu ila dhati lahabin, ketika masiruhu tempat ending berakhirnya orang tersebut, nasib terakhirnya adalah dhati lahab, masuk ke neraka yang bergejolak, lahab, neraka yang bergejolak, Abu Lahab. Ya dan billah. Walamma qadiman Nabi SAW, ketika Nabi datang Al-Madinah, tak ke Madinah, wasmuha Yasrib. Nama Madinah ini adalah Yasrib. Apa makna Yasrib? Rusak. Ya, nama Yasrib itu rusak. Ya. Sammaha Thayyibata. Maka Nabi merubahnya, menamakannya baru dengan Thayyibah. Thayyibah, thayyib. Lima zala anha min makna tasrib. Ya. Supaya hilang makna tasrib, rusak tadi. Ya, rusak tadi. Walamma kana ismul hasan yaqtadi musammahu. Maka jika nama yang hasan, nama yang baik, ya, itu menunjukkan objeknya, yaqtadi musammahu, yang dinamakan faqala sallallahu, maka Nabi bersabda di ba'dil Arab kepada sebagian orang-orang ya Arab, ya Bani Abdullah, wahai Bani Abdullah, ya innallaha qad ahsana asmakum wasma abikum. Allah, ya Allah telah membuat indah nama kalian dan nama-nama nenek moyang kalian. Fanzur kaifa da'ahum ila ubudiyatillahi. Maka lihatlah bagaimana Nabi SAW memanggil mereka dengan nama ya Bani Abdullah, penghambaan kepada Allah. Penghambaan kepada Allah. Wa ta'ammal, ini dibaca belum? Anwar, makan-makan enggak? Hah? Kita ayo kita baca. Roni, ayo baca Roni. Bidayatu da'fi. Atabi. Maktaro ahabba. Ahabba al-awsafi mudafun ilaihi. Ahabba al-awsafi ilaihi. Fa'idhafatu al-ubudiyyatu ila ismihi. fa idafatul ubudiyati Aujadahu wa ta'ammal, kata beliau. Coba Anda perhatikan asma as-sittah kepada 6 nama yang mereka ini mutabarizin yauma badrin. Coba Anda perhatikan ya, ke 6 nama yang mutabarizin, yang mereka bertempur, berduel dalam perang Badar, nama-nama orang kafir ya, yang pada perang Badar ada 6 nama yang mati, yang dilempar ke sumur, di sumur Badar ya, oleh Nabi. Mereka ini mati, 6 nama ini. Afwan, 6 nama ini, 3 dari Muslim, 3 dari kafir, yang berduel, mutabarizin, yang tabarazu ya, yang mereka tabarazu, 3 mukmin, 3 kafir ya. Lihat, perhatikan. Fal walid lahu bidayatu da'fi. Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid, namanya Al-Walid bin Mughirah ya. Ini musyrik, ada walid. Itu artinya apa? Walid, bocah. Lahu bidayatu da'fi, bayi, walid, bayi, yang berarti apa? Masa mulanya lemah, kan bayi itu awalnya lemah ya. Walid bin Mughirah, kemudian ya, wa syaibatu lahu nihayatuhu ya. Wa syaibah, tua, beruban, yang berarti masa akhirnya juga lemah. Lemah. Ya, Walid bin Mughirah, ini 3 nama orang kafir yang berduel, tantang. Jadi sebelum perang duel dulu. Wah, Ali bin Abi Thalib maju gitu. Nah, ini orang kafir Walid, Syaibah dan Utbah. Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah dan Walid bin Mughirah. Nah, ini 3 orang kafir. Walid maknanya sagir. Ya, kalau sagir daib. Syaibah apalagi ini? Kabir. Orang aki-aki. Utbah maknanya apa? Itab. Utbah maknanya itab. Ya. Wa syaibah lahu nihayatuhu. Ya. Kalau Syaibah itu adiknya Utbah. Syaibah adiknya Utbah. Ya. Namanya Syaibah bin Rabi'ah. Ini bapak dan pamannya Hindun. Istrinya siapa? Abu Sufyan. Hindun bin Utbah bin Ibnu Rabi'ah, binti Utbah. Nah, Hindun punya bapak namanya Utbah, punya paman namanya Syaibah. Ya. Ya, namanya aja Syaibah. Ya, aki-aki, gak bisa perang. Ketika duel dibacok mati. Kalau Walid kecil, anak kecil. Ketika duel, ya bocah, lemah. Akhirnya duel mati. Duel mati. Ya. kepenggal palanya. Nah, ini. Ya, ya siapa yang duelin? Hamzah bin Abdul Muthalib. Wah. Lawan duelnya, lawan tandingnya Hamzah lagi. Ah, aki-aki sama bayi. Wah, habis. Nah. Lawan duelnya Hamzah enggak tanggung-tanggung. Nah. Makanya waktu itu Hindun punya dendam kesumat terhadap Hamzah. Kenapa? Karena bapaknya, pamannya mati tragis, sangit bukan syahid di tangan Hamzah. Ketika duel, duel dulu baru perang. Wah, mati tragis. Tapi masya Allah. Namanya aja menunjukkan kepada kelemahan. Wa Utbah. Utbah ini dari kata ya, dari kata itab, atab tuh. Sedangkan Utbah memiliki kata itu celaan. Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin al-Atab, celaan. Laum. Namanya laum. Laum celaan. Atab itu laum. Cela. Ya, semuanya nama-nama yang dibenci. Wa aqranuhum Ali wa Ubaidah wa Haris. Wah. Lawan mereka ini siapa? Ali, tinggi namanya. Ubaidah, hamba Allah. Haris, wah. Haris itu orang yang bercocok tanam. Wah. Al-Ulu, wah, nama Ali Ulu, tinggi. Ubudiyah, penghambaan pada Allah. Wa sa'yul ladhi huwal hars. Dan Haris orang yang sa'yu yang berusaha untuk menumbuhkan. Ah, namanya cakep jadinya. Ya. Ubaidah Ibnu Haris. Ubaidah Ibnu Haris. Ali bin Abi Thalib, Ubaidah Ibnu Haris dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini lawan mereka. Lawan mereka. Okelah Hamzah namanya tidak ada maknanya gitu. Enggak ada makna rif'ah, enggak ada makna apa. Lihat lawannya. Ali maknanya ulu. Ya, kemudian Ubaidah Ibnu Haris. Wah, lihat tuh maknanya tuh. Ubaidah Ibnu Haris maknanya tinggi. Tapi di sini bukan begitu. Itu Ubaidah Ibnu Haris. Yang ketiga Hamzah. Itu dipasangin aja. Ubaidah wa Haris. Jangan antum pahami Ubaidah Haris itu beda. Sama. Tapi di ini karena namanya bagus, bapaknya dan anaknya maknanya bisa. Paham sini? Jangan dipahami itu Ubaidah Hamzah enggak ada. Nah, salah paham. Nah, baca buku ini ngerti sirah juga dikit. Masa enggak paham sih perang Badar? Siapa yang duel? Yang duel kan Ali bin Abi Thalib, Hamzah dan Ubaidah bin Haris. Masa kita ngotot, ini kan wah Haris. Ini kan cuma tiga nih disebut Ali, Ubaidah, Haris. Ya Allah, masa gak paham sirah? Nah, itu ya. Nah, jadi itu Ubaidah, Haris itu satu nama. Tapi karena namanya bagus, dua-duanya disebutkan di sini. Taib. Walidzalika kana ahabbul asma'i ilallah maqtada ahabbal awsafi ilaih. Oleh karena itu nama yang paling disukai Allah yang mengandung sifat-sifat yang paling disukai, yang menunjukkan kepada sifat-sifat yang disukai. Abdullah, Abdurrahman. Wa idafatul ubudiyah ila ismihi Allah Ar-Rahman ahabbu min idafatihi min idafatiha ila al-qadiri wal qahiri wa ghairiha wa ghairihima. Dan idafah, ya, penyandaran kalau digabungkan ubudiyah, penghambaan kepada nama Allah, Allah dan Rahman, itu lebih disukai daripada digabungkan dengan Qahir, Qadir, Abdul Qahir, Abdul Qadir. Nah, lebih disukai Abdullah, Abdurrahman. Oleh karena itu Nabi bersabda apa? Ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Ini lebih disukai daripada Abdul Qadir. Ya. Walaupun itu penghambaan kepada Allah. Abdul Qadir, kemudian Abdul Razak, Abdul Muhsin, Abdul apa lagi? Abdul Muhaimin, Kemudian itu lebih disukai Abdullah Abdurrahman dibanding itu semua. Karena langsung disandarkan kepada nama Allah. Walihada li'anna ta'alluq alladhi bainal 'abdi wa rabbih innamahuwa al-ubudiyyatu wal mahdatu. Ya. Kenapa demikian? Karena ta'alluq, hubungan, korelasi, ya, yang mengaitkan antara hamba dan Rabb-nya adalah ubudiyah semata. Yang menghubungkan antara kita dengan Allah hanya ubudiyah, penghambaan aja. Wa ta'alluq bainallahi wa bainal 'abdi bi rahmah al-mahdah. Dan keterkaitan antara Allah dengan hamba-Nya yaitu dengan kasih sayang semata. Makanya yang namanya disukai Abdurrahman atau Abdullah. Fa bi rahmatihi subhanahu kana wujuduhu wa kamaluhu. Ya. Maka dengan rahmah kasih sayang Allah, maka hamba itu wujud, ada, kamaluhu, hidup sempurna. Ya. Wal ghayatu allati aujadahu li ajliha ayyata'allahu lahu. Sedangkan ghayah, tujuan akhir, ya, adalah keberadaan hamba semata, menghambakan diri kepada Allah, ya. Yata'allahu lahu, menghambakan diri kepada Allah, menuhankan Allah semata mahabbatan, dengan penuh kecintaan, wa khaufan, takut, wa raja'an, dan pengharapan. Ini dari hamba. Walamma kana kullu abdin mutaharrikan bil iradati wal hammu mabdu'ul iradati wa tarattaba ala iradatihi harsuhu wa kasbuhu kana asdaqa al asma'i hammamin wa harisin. Ini belum baca ya? Oh. Ya, sampai sini dulu. Subhanallah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.